maaf saya banyak cerita mengenai Nabi Musa padahal saya tidak kenal. Tapi ya bagaimana, karena Musa ini orang yang merasa dan yakin bahwa dia diberi keistimewaan oleh Allah di bidang intelektual. Dia sangat pandai, dia sangat cerdas, meskipun dia lidahnya kurang fasih. Maka dia butuh temannya namanya Harun untuk menjadi juru bicara. Tapi Musa ini sangat pandai, sehingga dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang lebih pandai dari dia. Maka ketika dia uzlah naik ke gunung, Anda kalau perlu kapan-kapan Anda ke sana, ke Jabal Katrina atau ke Gunung Tursina sana. Itu tiga gunung, dan gunung ketiga ini baru Anda sampai ke tempat Musa uzlah di sana. Dan di sana dia menantang Tuhan, menantang dalam tanda petik karena kesombongan intelektualnya itu. Dan Tuhan langsung menunjukkan, Musa menantangnya dengan cara ingin melihat Tuhan secara nyata. Artinya secara biologis, secara jasad, secara fisik. Ya, Tuhan langsung menunjukkan, jangankan diri Tuhan, gejala Tuhan saja, hawanya Tuhan saja manusia tidak kuat. Maka begitu Tuhan menunjukkan sedikit saja gejalanya, itu gunung di seberangnya mencair dan meledak. Sampai sekarang Anda masih bisa lihat bahwa batu-batu di sana itu berbentuk bulatan-bulatan seperti benda cair. Maka Tuhan kemudian menyuruh Musa turun dari gunung itu, berjalan sekitar 1300 km untuk ketemu orang yang lebih pandai dari dia, yang namanya Khidir. Khidir ini sampai hari ini masih misterius karena Khidir memang tidak pernah terlihat wajahnya. Waktu ketemu Musa juga pakai kerudung seperti pendekar Gunung Sakti. Ini ceritanya sangat panjang, tapi saya kira yang bisa kita ambil adalah kayaknya banyak kehancuran yang kita alami ini ya karena kesombongan-kesombongan seperti itu. Kesombongan-kesombongan seperti itu, macam-macam kesombongan itu. Dan tidak setiap orang punya kepekaan pada waktu-waktu yang rutin untuk meneliti apakah dia sedang sombong atau tidak. Karena sombong itu tidak harus muncul di wajah dan perilaku. Sombong itu bisa merupakan desiran dalam hati saja. Sombong itu merupakan satu struktur, satu bangunan tertentu di otak kita. Itu juga sudah sebuah kesombongan. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak sombong. Mudah-mudahan kita punya kerendahan hati, dan makin rendah hati, makin selamat bangsa kita ini.